Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, dan juga taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kami akan sajikan ke ruang dengar Anda acara Bincang Indah bersama Asatidah. Dan insyaallah ta'ala tema perbincangan kita di kesempatan sore hari ini adalah indahnya menjadi pribadi yang tawadhu. Para pendengar dimanapun Anda berada, tawadhu atau rendah hati adalah sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan cerminan dari akhlak yang mulia. Dengan bersikap tawadhu, kita tidak hanya meningkatkan kualitas diri sebagai individu, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis ya dengan sesama manusia, dan juga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap tawadhu sangat penting dalam membentuk karakter dan pribadi kita. Tawadhu juga mengajarkan kita untuk tidak sombong dan selalu menghargai orang lain, apapun latar belakang dan status mereka ya. Sikap ini juga mengingatkan kita bahwa segala keberhasilan yang kita raih adalah atas izin dari Allah Azza wa Jal. Sehingga kita harus senantiasa bersyukur dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang dengan Al-Ustadz Abdurrahman Bengkulu LCMA Hafizahullah ta'ala, dan walhamdulillah beliau sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustadz Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Abdurrahman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Masya Allah. Mungkin saat langsung saja terkait dengan mukaddimah terlebih dahulu saat di acara sore hari ini saat. Tafadhol saat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Di antara nikmat yang besar, Allah berikan taufiknya kepada kita semua sehingga pada sore ini kita sama-sama mudarosa, saling mengkaji, saling mengingatkan tentang akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu akhlak tawadhu. Di mana tawadhu ini akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sebagaimana banyak dalam hadis-hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab at-tawadhu. Dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ada bab majaa'a fi tawadhu'i Rasulillah SAW, dan tentunya masih banyak hadis-hadis yang lain dalam kitab induk hadis. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita mencontoh Rasulullah SAW, berarti kita ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Termasuk ikuti dalam sifat tawadhu ini. Maka apa balasannya? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang perlu kita tanamkan ketika kita mempelajari sifat-sifat yang mulia ini, termasuk sifat tawadhu. Untuk definisi at-tawadhu sebelum kita saling berbincang, ada definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, at-tawadhu ala tara li nafsika qimah, faman ra'a li nafsihi qimatan falaysa lahu fi tawadhu'in nasib. Kata beliau, tawadhu itu adalah engkau tidak melihat pada dirimu itu punya keunggulan. Maka barang siapa yang melihat pada diri yang keunggulan melebihi orang lain, maka dia tidak memiliki sifat tawadhu. Dan juga definisi Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan at-tawadhu diddu ta'ali, lawannya kesombongan, merasa besar. Yakni ala yartafi'ul insan wa la yatarafa'u 'ala ghairihi. Seorang tidak merasa tinggi di atas orang lain. Bi ilmin, baik dalam masalah ilmu, tidak merasa lebih berilmu. Wala nasab, tidak merasa nasabnya lebih tinggi dari orang lain. Wala mal, begitu juga tidak merasa hartanya lebih banyak daripada orang lain. Wala jah, begitu juga dalam kedudukan. Wala imarah, dalam kepemimpinan, ya, dalam kedudukan. Wala wizarah, wala ghairi zalik, dan dalam hal-hal yang lain. Ya, nah, merasa lebih unggul. Itu mungkin mukadimah dari Ana. Nah, masya Allah. Demikianlah para pendengar ya, terkait dengan mukadimah di acara sore hari ini, di acara indah, bincang indah bersama Asatidah, bahwa disebutkan bahwa tawadhu merupakan sifat Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu Ustaz ya? Iya, benar. Dan juga bisa mendatangkan kencintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga telah disebutkan pula oleh Ustaz bahwa definisi dari tawadhu ya, banyak akwal dari para ulama di sana, banyak definisinya Ustaz ya. Kemudian berikutnya mungkin Ustaz bisa dijelaskan mengapa tawadhu itu penting Ustaz dalam Islam. Tawadhu penting karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau bersifat tawadhu dalam banyak hadis yang insya Allah nanti akan kita sebutkan sebagiannya. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar umatnya saling bertawadhu. Dalam Sahih Muslim kata Rasulullah SAW, innallaha awha ilayya an tawadhu, sungguhnya Allah mewahyuhkan kepadaku agar kalian saling tawadhu. Perintah dari Allah ini sangat penting, berarti kalau ini perintah dari Allah. Hatta la yaskhara ahadun ala ahadin, sehingga dengan sifat tawadhu, saling tawadhu, tidak ada yang saling menyombongkan diri, maka tidak ada yang saling menyombongkan diri. Wala yabghi ahadun ala ahadin, tidak ada yang menzalimi orang lain. Karena kesombongan, tidak tawadhu itu penyebab orang merendahkan dan menzalimi orang lain. Nah, masya Allah. Mungkin bisa disebutkan Ustaz terkait dengan bentuk-bentuk tawadhu Ustaz kita terhadap orang lain Ustaz. Nah, bentuk-bentuk tawadhu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu dengan membantu pekerjaan rumah tangga istri ya. Dan ini disebutkan dalam bab tawadhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan keluarga beliau. Dalam Sahih Al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah. Maka beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yakunu fi mihnati ahlihi, yakni khidmati ahlihi." Beliau melakukan pekerjaan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Tapi kalau waktu salat datang, beliau keluar untuk salat. Ini bentuk tawadhu. Kita mulai dari keluarga sendiri. Begitu juga bentuk tawadhu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan apa? Menghadiri pemakaman saudara kita muslim. Penguburannya, sholatnya, menyolati. Begitu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW menghadiri undangan saudara kita, meskipun yang mengundang itu bukan orang kaya, bukan yang statusnya tinggi. Mm-hmm. Sebutkan dalam hadis, ya. Yang hadis ini hadis yang disebutkan dalam Asy-Syamil Muhammadiyah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam yujibu da'watal 'abd. Beliau memenuhi undangan budak. Nah. Mm-hmm. Dan budak zaman itu ya seperti barang dagangan ya. Nah, statusnya rendah, tapi beliau karena ketawaduan beliau tidak melihat status orang lain. Masyaallah. Dan juga menjenguk orang sakit itu bentuk ketawaduan. Beliau sallallahu juga menjenguk orang sakit sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara bentuk tawadhu beliau sallallahu memboncengkan ya, orang lain di kendaraan beliau. Nah, ini bentuk tawaduan. Memboncengkan tetangga kita ya, kita dari yang lebih yang paling dekat dengan kita. Nah, santri-santri misalnya. Kita beri boncengan kepada orang lain ya, sebagaimana Rasulullah memberikan boncengan kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk ketawaduan juga kita makan makanan yang disuguhi orang lain meskipun makanannya sederhana. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya lau du'itu ila qura au zira la ajabtu. Kalau aku diundang untuk makan qura itu bagian kaki kambing atau sapi yang paling bawah itu atau zira lengan kambing atau sapi, aku akan penuhi. Walau uhdiya ilayya zira au qura la qabiltu, dalam sahih Bukhari. Dan jika aku diberi hidayah hadiah berupa lengan atau qura tadi bagian kaki kambing atau sapi yang paling bawah itu, aku terima. Nah, ini bentuk ketawaduan beliau, tidak pilih-pilih ya, menghargai pemberian orang lain. Dan di antara bentuk ketawaduan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak mau diagungkan ya. Tidak suka dipuji. Kata Rasulullah SAW, la tuturuni, jangan suka memujiku. Kalau kita suka dipuji berarti belum tawadu. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain itu mungkin yang bisa Anda jawab. Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz bisa dijabarkan terkait dengan keutamaan sikap tawadhu ini, Ustaz. Keutamaan sifat tawadhu ini yang pertama tentunya kalau kita ihtisab, ya, harus ihtisab dalam segala ibadah. Karena dalam hadis hasan la ajra liman la hisbata lahu, kata Rasulullah SAW. Tidak ada pahala bagi orang yang tidak ihtisab. Ihtisab itu kita meyakini ini ibadah. Diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk tawadhu. Ketika kita ihtisab dan meyakini ibadah kan ibadah yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah, dan ini ibadah ghairu mahdhah. Kita butuh hasanat pada hari kiamat nanti. Ya. Kita mengumpulkan hasanat dengan sifat tawadhu kita. Dan keutamaan yang lain, sebagaimana dalam hadis yang tadi disebutkan, kalau saling tawadhu, tidak ada kezaliman, ya. Tidak ada orang saling membuli, merendahkan. Karena tadi makna tawadhu kan tidak merasa lebih tinggi. Dan orang yang membuli, merendahkan, biasanya merasa lebih tinggi. Merasa lebih tinggi baik dalam hartanya, kedudukannya, usianya. Pokoknya hal-hal yang dia anggap saya lebih dibanding orang lain. Maka itu ta'ali, ta'azum, takabur ini maknanya. Nah, jadi itu ibadah kita yakini dan itu yang paling penting dari tawadhu, bukan hanya apa kebiasaan yang dilakukan. Dan juga keutamaan berikutnya disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syair Riyadhus Shalihin. Orang yang tawadhu itu yakunu mahalla rif'atin indan nas. Ya. Manusia akan menganggapnya orang yang mulia. Kemudian wa dzikra hasan, akan dipuji oleh orang lain ya. Wa yuhibbuhun nas, dan akan dicintai orang lain. Nah, orang-orang yang tawadhu akan dicintai oleh orang lain, tapi orang yang tidak tawadhu akan dibenci oleh orang lain ya. Di dunia ada faedahnya sangat besar ini, dan di akhirat tentu faedahnya yang itu yang paling kita butuhkan di alam yang abadi nantinya. Nah. Masya Allah, nama saja. Berarti harus benar-benar ihtisab saja. Ihtisab. Mengharap bahwa apa yang kita lakukan berupa sikap tawadu ini, ya, mengharap pahala ajar dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sahih. Kemudian saat sikap tawadu ini kan lawannya kesombongan saja. Iya. Berarti termasuk juga ketika seorang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh sholat mungkin atau disuruh syariat yang lainnya, Ustaz. Ketika orang itu tidak mengerjakan perintah tersebut, berarti termasuk sombong, Ustaz, ya? Benar sekali. Berarti terkait, bukan terkait dengan manusia saja, akan tapi terkait dengan Allah juga, Ustaz, ya? Sikap tawadu ini, Ustaz. Ya, benar. Itu dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam, Ustaz. Dalam Syarah Idul Salim, bahwa tawadu lillah itu ada dua makna. Yang pertama tadi antum sebutkan, yaitu anta tawadu ali dinillah, fala tatarafa anid din wala tastakbir anhu wa an adai ahkamihi. Itu dengan mengikuti hukum syariat Allah, apa yang Allah perintahkan, itu bentuk tawadhu, ya, kepada Allah. Dan makna kedua yang telah kita bahas, anta tawadhu'a li ibadillah min ajlillah, kita tawadhu pada orang lain min ajlillah, ini penting, karena Allah, la khaufan minhum, bukan karena takut, wala raja'a lima'in, dan bukan mengharapkan pemberian orang lain. Walakin lillahi azza wa jalla. Tapi kita lakukan tawadu ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana Ustaz cara kita bisa belajar Ustaz menjadi pribadi yang lebih tawadu lagi? Mungkin ada tips-tips di sana atau bagaimana Ustaz? Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam risalah Makarimul Akhlak, bahwa akhlak-akhlak mulia itu bisa dengan bitoba, memang sudah pembawaan, ya, orang yang tawadu, orang yang tidak sombong, ya, dan bisa dengan bitatabu, dengan latihan, ya. Nah, dengan melatih diri kita untuk tawadu, dengan mengingat hakikat diri kita, kita ini dari air yang hina. Pas lahir di dunia belum tahu apa-apa, belum punya harta. Di rahim ibu kita, kita tidak bisa apa-apa. Allah yang memberikan semuanya ketika di rahim ibu kita. Dan sebagian salaf mengatakan, kaifa ya'jabul mar'u, bagaimana seorang bisa ujub, sombong. Waqad kharaja min makhraji nam bawul marratain, padahal dia keluar dari tempat keluar air seni dua kali. Dia itu orang yang hina, ya. Cuma bagian kecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, banyak ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Untuk apa kita menyombongkan diri? Makanya dalam ayat, ya, disebutkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ibadur rahman allazina yamshuna fil ardi hauna, ya, dan hamba-hamba ar-rahman yang berjalan, yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, ya. Orang-orang soleh, kalau ingin menjadi orang soleh, maka hendaknya dia tawadhu. Haunan dalam tafsirnya adalah orang-orang yang tawadhu, ya. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan, wala tamshi fil ardi marahan, ya. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, ya. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sehebat-hebatnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung, ya. Jadi kita tahu hakikat diri kita, tidak ada yang perlu disombongkan, semua itu dengan bantuan Allah. 50.000 tahun diciptakan sebelum ciptakan langit dan bumi, telah Allah takdirkan kesuksesan kita. Allah telah membantu semua yang kita miliki. Sehingga jangan pernah merendahkan orang lain, merasa lebih tinggi, sebagaimana definisi dari tawadhu tadi. Nah, berarti intinya satu saja, tahu diri, begitu. Tahu diri saya. Masya Allah. Kemudian Ustaz, mungkin bisa terakhir Ustaz memberikan nasihat terakhir terkait dengan bincang kita di kesempatan sore hari ini Ustaz. Secara umum Ustaz. Ya, nasihat untuk saya pribadi dan pendengar kalian, ya, tentunya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufiknya, hidayahnya, pertolongannya, semoga Allah memberikan bantuannya untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Dan tentunya kita juga berusaha untuk terus mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, terkhusus ini dalam masalah tawadhu. Ya. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang tadi disebutkan. Dan hendaknya juga apapun yang kita miliki, kesuksesan, keunggulan yang kita rasakan, kita hendaknya menjadi orang yang bersyukur, bukan orang yang sombong, ya. Tapi kita menjadi lebih tawadhu, ya. Seperti ada pepatah yang bagus sekali itu, semakin apa? Padi itu semakin redup, berisi, ya. Semakin semakin meredup. Meredup. Ya. Masya Allah. Itu orang yang hakikatnya berilmu, yang kaya hakiki, yang berilmu hakiki, yang senior hakiki, bukannya dia menyombongkan dan merendahkan orang lain, tapi semakin tawadhu. Masya Allah. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz, ya, atas faedahnya di kesempatan sore hari ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, ya, demikian baru saja telah kita simak bersama sebuah acara Bincang Indah bersama Ustaz Abdurrahman Bengkulu, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan di kesempatan sore hari ini bisa dipahami dengan baik dan juga diambil ilmunya dan diamalkan, ya, barakallahu fikum. Demikianlah kami akhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.